Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال قتادة لا يمسه عند الله إلا المطهرون فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس. Kata Qatadah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya juz ke-28 27 halaman 206. Kata Qatadah, makna la yamassuhu illa al-mutahharun adalah la yamassuhu indallahi. Enggak disentuh apa yang di sisi Allah kecuali oleh yang mutahharun. Adapun di dunia disentuh oleh majusi yang najis maupun munafik yang rijis, munafik yang kotor maupun majusi yang najis, dan orang-orang kafir memegang mushaf, iya kan? Kapan? Di mana? Di toko kitab yang nyetaknya kadang malah orang kafir, yang angkatnya munafik, yang megangnya menghitung satu, dua, tiga, macam-macam manusia, iya kan? Itu di dunia. Berarti kalimat la yamassuhu illal mutahharun adalah yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang ada di sisi Allah. واختار هذا القول كثيرون. Yang berpendapat seperti ini selain Qatadah banyak. كثيرون. منهم ابن القيم. Di antara Ibn Qayyim al-Jauziyah ورجحه dan beliau merajihkan. وقال ابن زيد adapun pendapat Ibn Zaid زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون. Orang-orang musyrikin Quraisy menuduh zaamat, menganggap dengan dusta bahwa Quran ini turun dari setan-setan. Astagfirullah. Astagfirullah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu. Taib. Orang-orang musyrikin menuduh, wahyu dari mana? Itu yang masuk kepada kamu itu tanazzalat bihi syayatin. Katanya diturunkan oleh syaitan. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mushaf Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an yang di langit sana tidak disentuh oleh syaitan, enggak disentuh oleh yang kotor-kotor, enggak disentuh oleh yang najis, oleh yang buruk, tidak. Hanya dipegang oleh mutahharun. Siapa itu? Para malaikat. Para malaikat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah kisahkan bantahannya kepada musyrikin tadi. Wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Tidaklah diturunkan oleh setan-setan, bahkan tidak pantas untuk mereka, bahkan tidak bisa. Aib. Dikatakan pertama penafian, tidaklah atau bukanlah syaitan yang menurunkan. Kedua, memang tidak pantas setan membawa ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, bukan hanya tidak pantas, tidak bisa, enggak akan mampu setan. Innahum 'anis sam'i lama'zulun. Mereka dari mendengarnya saja lari. Setan mendengar ayat Al-Qur'an lari. Bagaimana mungkin bisa memegang, bagaimana mungkin bisa menurunkan, bagaimana mungkin? Enggak mungkin. Wala yastati'un, dan enggak akan mampu. Baik. Berarti tafsir Ibnu Zaid secara makna mendukung apa yang dikatakan oleh Qatadah. Bahwa yang dimaksud la yamassuhu ilal mutahharun, ada yang di langit sana. Adalah yang di langit sana, yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, hadza qawlun jayyid. Ini ucapan yang bagus. Ini pendapat yang bagus. Karena qawlun, walaupun terjemahannya ucapan, tapi sering bermaksud pendapat. Ini pendapat yang bagus. Wa huwa la yakhruj 'anil qawli qablahu, dan ini tidak keluar dari ucapan yang pertama. Ucapan yang pertama dari Qatadah, bahwa yang tidak disentuh kecuali orang yang suci, oleh yang disucikan, itu yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsir kedua dari Ibnu Zaid tidak keluar dari itu, bahwasanya Allah membantah ketika musyrikin berkata yang menurunkan adalah setan-setan. Tidak. Setan tidak akan bisa, setan tidak akan mampu, dan setan tidak bisa. Tidak disentuh kecuali oleh yang suci. Artinya yang menurunkan adalah para malaikat-malaikat. Wa qala al-Bukhari fi sahihi. Berkata juga Imam Bukhari dalam sahihnya, dalam ayat ini, la yajid ta'amahu illa man amana bihi. Tidak akan merasakan lezatnya Quran kecuali orang yang beriman. Mutahharun adalah orang yang beriman. Agak beda sedikit tetapi tidak bertentangan. Agak beda sedikit tetapi tidak bertentangan. Bahwa tidak menyentuh kecuali mutahharun, maknanya gak akan bisa mendapatkan lezatnya mushaf ini atau lezatnya Quran ini gak akan merasakan lezatnya Al-Quran kecuali al-mutahharun ay al-mu'minun. Hakada barakallahu fikum. Wa qala akharun Berkata lagi yang lain, yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah, hadza min isharatil ayah wa tanbihiha, wa huwa annahu la yataladzadz bihi wa biqira'atihi wa fahmihi wa tadabburihi illa man yashhad annahu kalamullahi wa takallama bihi haqqan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini isyarat dari ayat ini dan tanbih, peringatan bahwasanya tidak akan merasakan lezat yaltadidz bihi, tidak akan merasakan lezat biqira'atihi, enggak akan merasakan lezat dengan membacanya, memahaminya, bertadabbur padanya, kecuali orang yang mempersaksikan, beriman bahwasanya Quran ini ucapan Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar Allah berbicara dengannya. Wa anzalahu ala rasulihi wahyan, yang Allah turunkan sebagai wahyu. La yanalu ma'anihi illa man lam yakun fi qalbihi minhu haraj bi wajhin min al-wujuh. Tidak akan mendapatkan makna-maknanya, enggak akan bisa meresapinya kecuali orang yang di hatinya tidak ada keberatan. Kecuali orang yang di hatinya enggak ada penolakan. Bi wajhin minal wujuh, dari sisi apapun. Baik. Artinya walaupun mungkin kalau disentuh secara hakiki, bisa gambar tangan, sentuh secara hakiki dengan tangan, mungkin orang kafir juga menyentuh para pencetak Al-Quran, para pembawa Al-Quran, paket kiriman Al-Quran, segala macam kan, menyentuh. Tetapi apakah bisa mereka ini memahaminya, merasakan lezat darinya, merasakan nikmat dengan membacanya? Tidak bisa, karena kafir, tidak percaya kalau ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang namanya mas sentuhan ada dua, hakiki dan maknawi. Kalau sentuhan hakiki yang benar-benar memegang begitu, yang tidak mungkin bisa memegang kecuali yang disucikan, itu yang di langit sana, yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak disentuh kecuali oleh para malaikat. Setan enggak akan bisa nyentuh. Baik. Sentuh yang hakiki. Adapun yang di dunia, kata Qatadah, disentuh oleh segala jenis manusia. Munafik juga bisa menyentuh, bahkan orang kafir juga bisa menyentuh, majusi yang najis juga bisa menyentuh, bisa menyentuhnya. Kalau sentuhan hakiki, yang tidak bisa disentuh adalah yang mutah, yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yamassuhu illa al-mutahharun. Enggak akan bisa disentuh secara hakiki kecuali oleh para malaikat. Setan-setan enggak bisa menyentuh. Baik, ini raddan alal musyrikin. Ada sentuhan maknawi. Dan itu dalam bahasa Indonesia juga ada sentuhan maknawi. Apa contohnya? Aduh. Kata-katanya menyentuh hatiku, ya kan? Hakiki apa maknawi itu? Masa kata-kata bisa menyentuh, memang punya tangan? Enggak. Berarti apa itu maknanya menyentuh? Maknawi, bukan makna hakiki, tapi artinya mempengaruhi jiwanya, menyentuh hati. Adapun al-mas al-maknawi ini, maka yang di langit ataupun yang di bumi enggak akan bisa tersentuh dengan Quran dan enggak akan bisa memahami Quran, enggak akan merasakan lezatnya membaca Al-Quran kecuali orang beriman, kecuali orang yang suci. Suci dalam artian tidak kafir. Suci dalam artian tidak kafir. Ikhwanuddin a'azakumullah, ini dikatakan pendapat yang rajih. Artinya rajih bukan seperti orang yang berkata, oh saya enggak bisa menyentuh Quran, kan saya belum wudu. Bukan itu maknanya. Kamu berwudu tidak berwudu, menyentuh Quran boleh. Tetapi dianjurkan untuk berwudu. Dianjurkan untuk berwudu. Karena maknanya, la yamassuhu illa al-mutahharun, yang pertama tadi dari Qatadah dan dari Ibnu Zaid, bahwasanya yang dimaksud adalah yang di langit sana tidak disentuh oleh yang disucikan, yaitu para malaikat. Lagian lafadznya dalam Quran mutahharun, kalau yang kalian maksud tadi tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci, maka bukan mutahharun, illa tahirun. Iya kan? Karena makna mutahharun yang disucikan. Siapa makhluk yang disucikan oleh Allah? Malaikat. Makhluk yang disucikan oleh Allah adalah malaikat. La yamassuhu illa al-mutahharun, ay illa al-malaika. Idzan al-mushaf al-maqsud huwa al-mushaf alladhi fis sama. Mushaf alladhi 'inda Allah, yang di sisi Allah, sebagaimana pendapat Qatadah dan juga pendapat Ibnu Zaid. Mengapa bicara mushaf yang di langit? Karena musyrikin Quraisy menuduh Nabi mendapatkan wahyu dari setan-setan. Astagfirullah, setan enggak bisa mendekati apalagi memegang. Setan dengan mendengar suara Quran saja lari sejauh-jauhnya, apalagi memegang. Maka apa yang di sisi Allah tidak disentuh kecuali oleh al-mutahharun, kecuali oleh malaikat-malaikat yang disucikan. Baik. Adapun yang kedua, pendapat Ibnu Qayyim, pendapat Imam Bukhari dan sebagainya, bahwa la yamassuhu illa al-mutahharun, maknanya tidak bisa merasakan lezatnya, tidak bisa merasakan nikmat membacanya kecuali orang-orang yang beriman. Ini sentuhan lain, sentuhan maknawi, bukan makna sentuh tangan begini, bukan, tetapi merasakan hati tersentuh dengan Quran. Jelas, orang kafir mana tersentuh dengan Quran? Orang kafir mana terpengaruh? Apa bisa dia memanfaatkan? Apa bisa mengambil faedah? Apa bisa mereka memahami? Tidak bisa. Apalagi merasakan kelezatan, tidak akan bisa, karena kafir. Waqalu, dan mereka juga berkata, ada yang terlewat. Waqal al-akharun, dan berkata orang-orang lain. Ini pendapat yang tadi, yang tidak boleh nyentuh kecuali yang berwudu. La yamassuhu illa al-mutahharun, ay mutahharuna minal janabati wal hadas. Tidak menyentuhnya kecuali yang suci dari hadas besar dan hadas kecil. Qalu wa lafdul ayah khabarun bimana talab, bahwa lafadz Al-Quran itu berita sifatnya, tapi maknanya talab, menyuruh. Al-jumlah ada insya'iyah atau di sini disebut khabar, atau khabariyah. Jumlah itu ada jumlah khabariyah atau insya'iyah, ada jumlah talabiyah. Jumlah insya'iyah atau khabariyah adalah yang bisa dikatakan benar atau tidak benar. Bighaddin nadhar an qa'ilihi, tanpa kita bertanya siapa yang ngomongnya, tetapi kata-katanya bisa dikatakan benar, tidak, salah. Itu berarti insya'iyah atau khobariyah. Si fulan datang, enggak datang. Itu khobar. Fulan datang, fulan pergi, itu khobariyah. Tetapi kalau talabiyah, tidak bisa dikatakan benar atau salah. Seperti keluar, salah. Loh, saya nyuruh keluar. Benar, salah, ya gak bisa. Karena itu perintah. Sama juga dengan larangan. Jangan duduk. Benar, gak bisa. Salah, gak bisa. Ini perintah kok. Sehingga talabiyah itu contohnya amr. Apalagi nahi. Apalagi tanya. Mana ustadznya? Salah. Saya enggak bisa. Nanya kok. Soal. Apalagi doa. Apalagi yang jenis-jenis ini disebut talabiyah. Yang ini yang bisa dikatakan benar atau salah, khobariyah. Baik. Sekarang kembali ke ayat tadi. Kembali ke ayat tadi. Ketika Allah menyatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidak memegangnya kecuali yang disucikan. Khobariyah atau insya'iyah? Khobar, berita bahwa mushaf yang di sana tidak disentuh oleh, bisa dikatakan dengan penolakan, bisa orang kafir menolak, mengatakan dengan kalimat diturunkan oleh setan-setan, bukan oleh yang disucikan. Itu orang kafir. Orang beriman mengatakan benar, tidak disentuh kecuali oleh para malaikat yang disucikan. Ini khabarun. Tetapi katanya maknanya talab. Maknanya talab. Ail amr. Ini perintah. Jangan membaca, jangan menyentuh kecuali kalau sudah suci. Sucikanlah dirimu baru pegang. Begitu katanya. Lalu akhirnya ada pertanyaan. Berarti Quran yang dimaksud Quran yang mana? Yang kalau disentuh harus wudu dulu. Jelas bukan yang di akhirat kan? Jelas bukan mushaf yang di sisi Allah. Tetapi mushaf yang di dunia. Kalau gitu, itu bukan Quran. Maksudnya bukan Quran. Maksudnya bukan hakikat Quran, tapi mushaf. Apa bedanya sih Quran dengan mushaf? Apa bedanya Al-Quran dengan mushaf? Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan min fawqis samawati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diucapkan oleh Allah taala, kemudian disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW dan seterusnya. Kemudian ucapan Allah itu ditulis dalam sebuah kertas, disusun, dijilid. Nah, hasil susunannya ini namanya mushaf. Mushaf Al-Quran. Mafhum? Sehingga ketika dikatakan Quran tidak disentuh kecuali oleh yang mutahharun, ditafsirkan Quran yang di sisi Allah tepat, karena di sanalah mushaf, di sanalah ucapan Allah Al-Quran. Tetapi ini mushaf yang di dunia ini, yang kita pegang sekarang ini mushaf. Berarti apa yang dimaksud Quran dalam ayat ini, kata mereka yang berpendapat dengan pendapat terakhir ini, yang dimaksud dengan Quran adalah mushafnya. Jangan menyentuh mushaf kecuali wudu dulu. Jangan menyentuh mushaf kecuali engkau dalam keadaan tahir, dalam keadaan tidak junub. Mandi dulu sebelum memegang mushaf. Sebab kalau Al-Qur'annya di sisi Allah tidak mungkin disentuh kecuali oleh al-mutahharun, yaitu para malaikat. Itu berita, khabar bahwa Al-Qur'an yang di sisi Allah tidak disentuh kecuali oleh malaikat. Malaikat yang membawanya, malaikat yang mengantarkannya. Adapun yang di dunia adalah apa yang dituliskan padanya Al-Quran, yaitu mushaf, tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang berwudu, karena mereka menafsirkan Quran dengan mushaf. Qalu, mereka berkata, wal muradu bil Quran hahuna al mushaf. Yang dimaksud dengan Quran dalam ayat ini adalah mushaf. Wahtajju ala dzalika bima rawahu Malik. Dan ini berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dari Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm. Innal kitab alladhi katabahu Rasulullah li Amr ibn Hazm, dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW dikirimkan kepada Amr ibn Hazm, an la yamassal qur'ana illa tahir, tidak menyentuh Quran kecuali tahir. Apa tafsirnya Quran di sini sekarang? Mushaf. La yamassul mushaf illa at-tahir. Siapa tahir? Muslimin. Bukan kufar. Tetapi yang berpendapat dengan suci tadi berkata, tidak disentuh kecuali oleh orang yang berwudu. Jangan disentuh kecuali oleh at-tahir. Yani yang sudah menghilangkan hadas besar dan hadas kecil, katanya. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, disusun oleh beliau beberapa pendapat, dimulai dari yang paling kuat, kemudian yang di bawahnya, kemudian yang di bawahnya. Adapun yang pertama jelas, itulah makna yang dimaksud dalam ayat Al-Quran, yaitu tidak menyentuh Al-Quran yang di sisi Allah kecuali yang disucikan, yaitu para malaikat. Tapi itu berita, bukan perintah. Khabariyah, bukan talabiyah. Yang kedua, menjabarkan, menafsirkan lebih umum, bahwa enggak akan bisa memahami, enggak akan bisa merasakan lezat dengan Quran kecuali yang disucikan, yaitu orang beriman. Ini juga masih khabariyah, masih berita. Kalau orang enggak beriman, enggak akan bisa memanfaatkan. Kalau orang yang tidak beriman, enggak akan bisa merasakan lezat dengan Quran, malah alergi, gelisah, panas. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang di bawahnya lagi, menyatakan tidak menyentuhnya kecuali oleh orang yang sudah wudu, oleh orang yang tidak terkena hadas besar, hadas kecil. Nah, ini berita atau bukan? Kalau kamu katakan berita, ada yang bantah nanti. Loh, itu para pengangkat-pengangkat mushaf, enggak semuanya muslim. Megangin mushaf, ngitung mushaf, di pabrik mushaf. Iya kan? Gimana ini? Oh enggak, ini bukan khabariyah. Tapi, ini alasan pendapat ketiga. Tapi talabiyah, jangan menyentuh mushaf kecuali yang tahir, yang sudah berwudu, yang sudah, sehingga ditafsirkan seperti itu supaya apa? Supaya tepat. Kalau masih tetap dalam nadanya nada khabar, akan ada yang bantah. Katanya tidak disentuh kecuali oleh orang yang suci. Itu orang yang enggak suci juga nyentuh. Loh, bahkan orang kafir juga nyentuh. oleh orang yang hadis juga nyentuh, orang yang wirid juga nyentuh dan seterusnya. Bukan. Ini memang bentuknya khobariyah, tetapi maksudnya talabiyah. Bentuknya berita, tapi maksudnya perintah. Jangan sentuh kecuali kalau engkau sudah berwudu. Jangan sentuh kecuali kalau engkau sudah hilang hadas besar, hadas kecil. Dan itu ada pendapat ulama yang demikian, sehingga sebaiknya kita tidak menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan tahir min hadatsil akbar wal asghar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.